Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبات منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa duduk di majlis ta'lim. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini bisa menambahkan keimanan bagi kita, ketakwaan kita, dan keistiqomahan kita dalam mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang malaikat. Tentang alam malaikat untuk menambahkan iman kita kepada iman terhadap al-malaikat. Pembahasan tentang malaikat wa kaum muslimin tidak lepas dari pembahasan al-iman yang memiliki 6 rukun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang 6. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada yawmil akhir, dan kau beriman juga kepada takdir yang baik dan yang buruk. Berbicara tentang al-malaikah wa kaum muslimin adalah pembahasan tentang alam ghaib yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Berita tentang malaikat ini adalah termasuk dalam bab as-sam'iyat. Bab as-sam'iyat. As-sam'iyat yakni hal-hal yang kita tahu dengan jalur mendengar. Mendengar apa? Wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya melalui jalur ini saja kita mengetahui tentang Al-Malaikat. Tidak ada jalur yang lainnya. Mimpi-mimpi, ya, atau tebakan, dugaan, apalagi buku-buku Jawa seperti Primbon. Oh, enggak kepake sama sekali, Pak. Ya. Maka wa kaum muslimin rahimani wa jami'an, kami akan sebutkan dulu kaidah singkat. Kan memang kita bukan bahas kaidahnya, tetapi insyaallah akan kita bawakan di sini fatwa ulama Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin tentang al-malaikah. Yang akan kita ambil di antara keterangannya dalam syarah al-usul salasa. Lebih dahulu kami akan sampaikan al-ucapan Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi yang terdapat dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad, yang menjelaskan tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi berita-berita sam'iyyah yang didengar dalam nas dan juga dalam hadis. Allah berfirman seperti ini, Rasul bersabda seperti ini. Yang lebih khusus pembahasan kita adalah apa? Malaikat. Bagaimanakah sikap kita dalam menerima itu semuanya? Apakah kita tidak percaya dengannya? Ataukah kita menolaknya? Ataukah kita masih mempertanyakan kebenarannya? Lah, saya enggak percaya dengan malaikat sampai saya lihat beneran. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, bagaimanakah seorang muslim dalam menghadapi berita-berita yang datang dari nas Al-Qur'an dan juga nas Al-Hadis? Kaidah yang berkaitan dengan umum baik kaum muslimin. Tetapi kaidah ini juga masuk badannya pembahasan tentang al-malaikat. Qala al-Imam al-Muqaddamah, "Wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbar bihi an-nabiy wa sahabihi an-naqlu anhu fima shahidnahu aw ghaba 'anna na'lamu annahu haqqun wa sidqun sawa'un fi dhalika ma qalnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'na." Ini ucapan Imam Ibnu Quddam al-Maqdisi. Wa yajib liman, wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berita dalam nas Al-Qur'an ataukah berita tersebut dalam nas Al-Hadis? Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga seorang muslim dalam menyikapi Al-Qur'an 30 juznya penuh dengan keimanan, membenarkan dan meyakini kebenarannya. Demikian juga wasahabi naqlu an, semua riwayat yang sahih dari Nabi alaihi wasallam diimani, diyakini, dipercayai. Berikutnya beliau mengatakan, fima syahidnahu aghaban, yang datang dari Nabi itu sesuatu yang nampak di pandangan kita, zahir, bisa dirasa, bisa dilihat umpamanya, amaliyah zahiriyah, perbuatan yang dilakukan oleh badan ini nampak, ataupun yang tidak nampak oleh kita. Semuanya kita imani, semuanya kita terima, semuanya kita yakini sebagai bentuk kebenaran. Na'lamu annu haqqun wa sidqun. Kita semuanya yakin bahwa apapun yang diberitakan oleh Nabi itu hak, wa sidqun, dan benar, sesuai dengan kenyataan apapun yang disampaikan oleh beliau. Ya. Sawa'un fi dhalika ma qalnahu wa jahilnah, sama saja apakah berita-berita tersebut bisa kita pahami dengan akal kita atau kita tidak bisa pahami dengan akal kita. Dua-duanya harus diterima. Dua-duanya harus diyakini, diimani. Sama saja bisa kita pahami dengan akal kita atau tidak bisa kita pahami dengan akal kita. Akal kita itu cetek, Pak. Cetek. Jadi banyak berita yang tidak masuk akal kita karena kecil. Enggak besar akal kita. Seperti halnya akan kita bacakan insyaallah kecepatan malaikat Jibril ketika Rasul alaihi salatu wasallam ditanya oleh seseorang, datang jawaban min indillah, jawaban dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min fawqis sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit di atas arsy. Malaikat Jibril membawakan berita, jawaban dalam keadaan pertanyaannya belum selesai, jawabannya sudah datang. Tidak masuk akal, Pak. Kecepatan yang sangat luar biasa. Kecepatan yang amat sangat luar biasa. perjalanan langit ke dari bumi kita ke langit pertama ini 500 tahun perjalanan. Hom sumiati sana. 500 tahun perjalanan. Perjalanan seperti ini kata Syekh Ibnu Taimin adalah perjalanan yang mu'tabar di zaman Nabi. Semisal naik onta atau naik kuda, antum naik kuda, sampai 500 tahun. Wah, itu jauhnya, Bang. Tebalnya langit juga 500 tahun. Langit itu tebal. Bukan kayak lapis. Ngerti lapis, Pak? Roti lapis, apalagi lapis legit. Cil itu titis, Pak. Ini langit. Walaupun dibilang 7 lapis, bukan berarti nipis-nipis. Bukan. Tebal. Berita yang disebutkan oleh Imam Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas, 500 tahun perjalanan. Demikian pula jeda satu kepada langit yang kedua. Terus. Kalau ditempuh dengan pesawat, ya tentunya sekian tahun. Ya. Ini Malaikat Jibril secepatnya luar biasa. Sehingga Syekh Ibnu Taimin mengatakan, termasuk keajaiban malaikat memiliki suratul mashi, cepatnya dalam melesat. Sekejap kilat, bahkan sekejap kilat itu bahasa kitab, lebih dari kilat. Lebih dari kilat. Pertanyaannya belum selesai, jawabannya sudah datang kepada Rasul. Ini firman Allah untuk jawab pertanyaannya. Seperti ini, wahai kaum muslimin, masuk akal atau tidak masuk akal, wajib kita imani. Wajib kita yakini. Banyak berita dalam Al-Quran yang kalau diakal-akalkan, kita enggak paham-paham karena memang kita tidak mengerti alam gaib. Allah Maha mengetahui, memberitahukan kepada kita. Apa kita tidak percaya? Allah yang memberitahukan, apa kita tidak percaya? Apa modal kita untuk tidak percaya? Oh, modalku saya profesor. Profesor kayak apapun kamu, sampai ndlosor sekalipun. Ya, jadi profesornya. Itu kecil kamu. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Tidaklah kamu memiliki ilmu kecuali sedikit. Jangan kemaki. Jangan sombong. Menentang Allah zat yang maha alim. Tapi lo enggak masuk akal ya. Akalmu yang enggak masuk lah. Akalmu itu kayak kentros. Sebesar itu kok. Nah. Betapa banyak yang kita tidak mampu. Urusan duniawi, urusan nyata. Kita enggak mampu banyak. Apalagi ulum umur, ghaibiyah. Perkara alam, ghaib. Sehingga ini kaidah kita harus dahulukan dalam membahas walaupun secara singkat. Kita imani semua yang datang dari nas Al-Quran dan nas Al-Hadith. Sama saja apakah nas itu kita bisa memahaminya. Ataupun kita tidak bisa memahaminya. Bukan nasnya yang salah. Tapi karena kedangkalan kemampuan kita. Dalam memahami hal tersebut. Atau membayangkan hal tersebut. Inilah iman yang muslimin. Jangan bersikap seperti kaum musyrikin Quraisy. Di mana Rasul menyampaikan Isra wal Mi'raj. Dibantah oleh kaum musyrikin Quraisy. Wah, Muhammad Majnun. Tuduhan mereka seperti itu. Muhammad Rasulullah SAW dikatakan gila oleh mereka. Ya karena memang beritanya memang enggak masuk akal, Pak. Tetapi Abu Bakar Siddiq langsung percaya. Sampai-sampai belum mendapatkan predikat As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan berita. Ini asbab-sebab-sebab terucapnya laqab As-Siddiq bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang enggak masuk akal, Pak. Perjalanan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuma dalam satu malam. Bahkan tidak satu malam, Pak. Karena dalam satu malam itu juga Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Lebih lagi, satu malam. Berapa jam sih itu? 12 jam kalau seandainya setemal 12 jam. Atau 10 jam. Bisa. Langsung turun di Mekah dan sholat subuh. Di Mekah. Padahal perjalanan dari Mekah menuju Palestina sekian bulan. Kalau naik kuda atau naik unta, orangnya berdagang, ini sekian bulan. Masuk akal enggak, Pak? Ya rebutlah. Ya memang enggak masuk akal, berita enggak masuk akal. Memang agama ini tidak harus dengan akal. Sehingga kalau kamu tidak bisa memahami, bukan berarti nasnya yang salah, tapi memang kita tidak mampu untuk mentelaahnya. Bisa dipahami hadirin? Ini contoh yang real, yang nyata, Isra wal Mi'raj. Tubuh manusia memiliki kekuatan yang terbatas, tapi begitu Nabi diangkat ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tidak hancur tubuh beliau, enjoy saja, senang. Bahkan saya di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Turun sampai di Mekah sehat saja. Orang masuk angin, orang dedak mengkerokan di situ. Enggak masuk akal, betul enggak masuk akal. Kata Syekh seperti ini memang. Walam naftali ala hakikati makna. Kita ini kadang enggak mampu untuk bisa menelaah hakikat maknanya itu kayak apa. Cepat banget kok enggak ini. Itulah dinullah, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia kaum muslimin yang membedakan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Inilah dia. Orang yang mukmin dalam menyikapi berita gampang saja. Qala Allah, qala Rasul, shalah, selesai sudah, kita imani, kita terima, kita yakini benarnya. Adapun orang yang kafir, yang ujungnya menolak. Inilah mereka orang yang tidak beriman. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah, ini sebuah kaidah yang kami kedepankan supaya kita tidak salah dalam membahas tentang asma'a, dalam membahas tentang al-malaikah. Jangan sampai salah. Nanti ada dibaca, masa iya malaikat kayak gitu? Sudah, enggak usah apa iyaan. Yakini. Ketika memang itu nasnya jelas, ayat ataupun hadis yang sahih. Sehingga mudah-mudahan tidak ada dalam jiwa kita unsur penolakan, unsur membantah, atau mempertanyakan yang berujung pada ketidakpercayaan. Ini hendaknya dijaga dari hati kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah kitab Al-Usul Al-Thalathah dalam pembahasan tentang al-iman bi malaikatihi, beliau mengatakan beberapa kalimat di sini yang menjadi pijakan kita adalah kitab ini. Dan kemudian fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan ulama yang lainnya, insyaallah kita bacakan. Kita bawa segini, Bapak. Kalau ini dibaca aja habis waktu, belum selesai. Sehingga nyantai saja. Ya, nyantai. Ya bisa dibaca alhamdulillah, yang enggak ya enggak apa-apa. Nanti bisa cari lagi dalam kitab-kitab ulama yang lainnya. Al-malaikatu, malaikat adalah alamun ghaibiyun, alam ghaib. Alam ghaib. Alam ghaib wa ikum sini. Pertanyaannya adalah, lah, para sahabat kan pernah melihat Jibril ketika Rasulullah sedang berkumpul dalam sebuah majlis, malaikat Jibril datang dalam wujud manusia, syadidu bayidi syari wa syadidu tabad syadidu, rambutnya sangat hitam, bayadu syab, pakaiannya sangat putih, layur ala athir safar, tidak terlihat bekas-bekas orang yang bepergian. Namun anehnya, wala ya'rifu min ahad, tidak seorang pun mengenalinya. Tidak seorang pun ingat dari kaum muslimin, ini malaikat Jibril. Ini siapa? Malaikat Jibril. Tahunya dari mana kalian? Hadirin. Tahunya setelah membaca hadis ini terakhir. Di waktu itu para sahabat enggak tahu kalau ini malaikat Jibril, Pak. Enggak tahu. Tiba-tiba dia, ada orang. Hitam. Rambutnya putih pakaiannya. ganteng, bersih, gak terlihat safar. Tapi anehnya gak seorang pun yang tahu, yang kenal sama dia. Bukan orang jauh berarti seharusnya, tapi gak dikenal. Orang ini kaum muslimin melakukan berbagai macam hal yang menarik perhatian. Duduk di depan Nabi, menempelkan lututnya dengan lututnya, menaruh tangannya di atas pahanya Nabi, bertanya tentang beberapa pertanyaan, akhbirnil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasul menjawab dengan rukun Islam. Setelah Rasul menjawab, orang ini mengatakan, sodakta, benar kamu. Kumaki banget di ibang. Takun-takun, benar kowe. Aduh, jangan. Para sahabat spontan marah di waktu itu. Kenapa? Karena orang yang paling alim di muka bumi adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tiba-tiba ada orang kok sodakta bener kamu. Kayak gurune baik. Ini. Tapi para sahabat sekalian gak tahu kalau itu malaikat Jibril. Kalau seandainya mereka sudah tahu. Oh disalami pak. Diampuni. Kalau seandainya mereka tahu sebagaimana mungkin orang yang takjub seperti itu. Tapi gak tahu. Yang kami sebutkan di sini ketidaktahuannya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu alam gaib tidak seorang pun tahu. Muncul bertemu dengan orang pun mereka tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Dan nanti di antara pembahasannya adalah malaikat memiliki kemampuan yatasyakkal, berubah wujud dengan wujud al-bashar, manusia. InsyaAllah akan nyampe pembahasannya. Sehingga malaikat adalah alamun ghaibi. Malaikat adalah alam ghaib. Tidak bisa dilihat oleh panca indera. Tidak bisa diraba, dirasa, dikecap. Tidak bisa. Ada pertanyaan nanti insyaAllah yang ditanyakan kepada Syekh Ibn Uthaymin. Apakah mungkin seorang manusia melihat malaikat? Pertanyaannya, malaikat dalam wujud aslinya. Malaikat diciptakan dari apa? Min nur. Wa khuliqatil malaikatu min nur. Nanti akan disebutkan di hadits insyaallah Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat diciptakan dari cahaya. Mungkinkah bisa melihatnya? Jawabnya tidak. Yang bisa melihat cuma Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dua kali saja melihat wujud aslinya Jibril. Yang lainnya enggak mungkin bisa. Ya. Kemudian juga wahai kaum muslimin, melihat malaikat dalam wujud bashar, apakah mungkin? Jawabannya mungkin, tetapi dia tidak akan tahu kalau itu adalah malaikat. Ya. Sehingga janganlah kita kemudian cari-cari kewong malaikat itu ya. Tidak usah pak, hukum asalnya kita tidak tahu. Alam ghaib itu, insyaAllah akan datang jawabannya. Malaikat adalah alam ghaib. Alam ghaib. Ada sebuah pertanyaan insyaAllah nanti. Ini hanya sekedar awal saja. Mungkinkah manusia bermuamalah dengan malaikat? Hujan ini? Bagi yang mungkin mau ngambil jaket atau apa silakan. Di motor. Nah, mungkin kalau seandainya ada. Kaum muslimin jami'an. Apakah mungkin ada pertanyaan ya Syekh? Ada seorang mengatakan saya bermuamalah ini bukan dengan jin, tapi saya bekerja sama dengan malaikat. Apakah ini dibenarkan ucapan seperti ini? Jawabannya nanti insyaAllah. Ya. Jawabannya bukan jawaban kita pak. Jangan kita tidak mungkin atau mungkin. Ilmu ini dengan apa dasarnya? Kita akan dengarkan insyaAllah nanti kita bacakan fatwa para ulama tentang hal tersebut. Makhlukun, malaikat itu adalah makhluk. Makhluk malaikat itu. Tidak ada. Laisa lahum min khasais rububiyyah wal uluhiyyah syai. Malaikat itu makhluk, abidun, mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Makhluk yang Allah ciptakan tidak memiliki satu pun sifat sebagai Tuhan. Tidak memiliki satu pun sifat sebagai Rabb, sebagai ilah. Tidak ada. Malaikat adalah makhluk yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai pembantunya Allah, bukan pula sebagai syarik bagi Allah, sekutu bagi Allah, tidak sama sekali. Malaikat adalah abidun, mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita bacakan beberapa contoh ibadah-ibadahnya mereka. Bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang, sepanjang hari. La yanqati'. Tasbihnya mereka tidak pernah berhenti. Tasbihnya mereka yang paling afdal disebutkan dalam riwayat adalah kalimat subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Terus menerus sepanjang zaman, la yanqati', tidak pernah terputus. Apa orang kesel ya? Jawabannya la. Allah sebutkan la yafturun. Mereka para malaikat tidak pernah capek dalam beribadah, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti dalam beribadah. Terus seperti itu. Luar biasa. Mereka makan dan minum? Tidak. Ya, tasbih terus. Di antara mereka sujud terus, sholat terus. Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah dilihat tentang ibadah-ibadahnya mereka insyaallah. Khalaqahumullahu min nur. Allah menciptakan malaikat min nur. Wa manahum liqiyadut tam li amrih, dan Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang betul-betul taat kepada Allah tanpa lelah, capek, tanpa menentang, tanpa maksiat sama sekali. Sempurna dalam menjalankan perintah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu dan selalu mentaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Ada satu hikmah di sini disebutkan para ulama bahwa malaikat, makhluk yang sebesar itu, sekokoh itu, ya, sebesar apa ikhwan muslimin, Jibril alaihissalatu wassalam dilihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kepalanya di langit, kaki yang satu di ufuk barat, yang satu di ufuk timur, memiliki 600 sayap, bukan 600 bulu pak, 600 sayap. Sayap itu maklum, sayap pak. Ngerti sayapnya dengan cewiwi? Ya. Sayap, jangan mikir-mikirkan ya. Sayap sudah selesai. Sayapnya kayak apa? Ya sudah lah, yang penting Rasul ngasih tahu sayap sudah. Ajniha, 600 ajniha. 600 sayap. Yang satu sayapnya sepanjang madal ufuk, memenuhi ufuk. Ufuk itu sudah menjadi bahasa kita, ujung barat atau ujung timur. Makhluk yang sebesar itu ekor muslimin tunduknya luar biasa kepada Allah, taatnya luar biasa kepada Allah, gak pernah membangkang, gak pernah ngeyel, selalu mentaati dan tidak pernah maksiat. Wadah besar, tinggi, kuat, keker, luar biasa. Ning dewek pak, wong sing cilik. Jenengan tak omong cilik, setuju? Harus pak, lo dibandingnya malaikat, belum apa-apanya kita pak, pites mati. Belum apa-apanya kita, jauh. Tapi kita ini kaum muslimin, disuruh taat, susah. Senangnya apa? Maksiat. Dosa dan dosa. Hawa nafsu dan hawa nafsu. Ya. Maka faedah tersebut kita perhatikan ya kaum muslimin jami'an. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beriman kepada malaikat mengandung 4 hal. Beriman kepada malaikat adalah mengandungi 4 hal. Maksudnya meyakini keberadaan malaikat, membenarkan adanya malaikat, mengimani malaikat, harus mengimani 4 hal berikut ini. Yang pertama, al-awwal al-imanu biwujudihim, beriman dengan adanya mereka. Percaya dan yakin dengan adanya mereka para malaikat. Jangan kita bersikap mengkufuri, membangkang, menentang. Sudah kita lewati tadi kaidahnya. Kalau kita orang yang beriman, meyakini adanya. Beberapa kaum Mu'tazilah menolak beriman kepada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan malaikat. Di antaranya, riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan mimma yatlub. Dalam sebuah riwayat, ridwan bi talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat, mereka mengepakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para pencari ilmu, karena mereka ridho dengan yang mereka cari itu ilmu, atau mereka ridho dengan para pencari ilmunya. Kaum Mu'tazilah tidak percaya dengan berita ini. Dulu disebutkan dalam kitab Ta'zimus Sunnah, dikembalikan kepada kitab aslinya, ada kisah seorang Mu'tazilah menghina hadis ini. Ya, irfa'u arjilakum. Mu'tazilah ini mengatakan, angkat kaki-kaki kalian, jangan menginjak sayapnya malaikat. Ini istihzaan, mencela dan menghina berita Nabi. Maka seketika Allah hancurkan kakinya, lemas dan tidak bisa, artinya dia roboh dan tidak bisa berfungsi kembali kedua kakinya. Kedua kakinya lumpuh seketika. Ini akibat dia mencela dan menghina syariah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita kaum muslimin mengimani keberadaan mereka. Dengan mengimani keberadaan mereka itu berarti mengimani semua berita yang ada dalam nas Al-Qur'an dan juga nas Al-Hadis yang berkaitan dengan al-malaikah. Atsani yang kedua, al-imanu biman 'alimna ismahu minhum bismihi. Ke Jibril, kita mengimani nama-nama malaikat semuanya. Mengimani semua nama-nama malaikat yang diberitahukan kepada kita. Akan kita berikan contoh nanti insyaAllah. Beberapa nama Jibril, ya, Mikail, Israfil, kemudian Harut, Marut, tafsirkan juga dalam malaikat. Kemudian Munkar wa Nakir. Ada pun Raqib wa Atid, ada khilaf. Sebelumnya mengatakan itu adalah nama malaikat Raqib wa Atid, ya. Malakul Maut atau Malak atau Malik. Ya wa nadau ya Malik liyaqdina alaina rabbuk. Malik, nama malaikat yang menjaga apa? Nar. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah yang menunggu Al-Jannah Ridwan, malaikat Ridwan. Masing-masing nama-nama ini wakum muslimin kita yakini sesuai berita yang sampai kepada kita. Yang kita tahu dalam nas kita yakini. Yang kita tidak tahu kita mengimani secara global. Malaikat wakum muslimin jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tidak semua diberitahukan namanya. Ya, tidak semua diberitahukan kepada kita. Nanti akan insyaallah kita akan bacakan satu riwayat yang menyebutkan tentang Al-Baitul Ma'mur. Bait itu rumah, Ma'mur itu ramai. Disebutkan dalam satu riwayat Baitul Ma'mur ini berada fi samai sabi'ah, berada pada langit yang ketujuh. Letaknya senter dengan Ka'bah. Sehingga kalau seninya Baitul Ma'mur itu jatuh pas di atas Ka'bah. Dan itu adalah hajinya malaikat. Sebutkan Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, mereka melakukan salat, tawaf di Baitul Ma'mur. Nabi memberitahukan, yadghulun fiha, malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, fi kulli yawm, pada setiap hari, 70 malakin, 70 ribu malaikat. Yang masuk ke situ, kemudian selesai beribadah keluar, lam ya'udu ilaiha abadan, tidak kembali lagi ke situ untuk selamanya. Yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur, sejumlah 70 ribu malaikat yang sudah keluar besoknya tidak masuk. Begitu seterusnya setiap hari. Wadhalika kulli yaum. Itu terjadi pada setiap hari. Lah berapa jumlahnya malaikat berarti Pak? Berapa? Ya gampang lah. 70 ribu kali berapa jumlah hari? Gampang modal? Gampang tinggal ngakalkan. Pakai kalkulator 70 ribu kali jumlah hari. Lah perkaranya jumlah hari pinten-dinten niku Pak. Dari semenjak diciptakannya bumi ini sampai yang berapa jumlah hari orang ngerti? Ya sudah, gak tahu. Yang menjadi syahid pembahasan kita adalah jumlah malaikat sangat banyak sekali. Dan tidak semuanya diberitahukan namanya masing-masing. Tapi kita yakin itu. Seyakin-yakinnya karena beritanya sahih. Bisa difahami hadirin? Di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di sini. Wa qathabata fi shayhain, disebutkan dalam shayhain yani Bukhari wa Muslim, min hadithi Anas, hadith Anas ibn Malik fi kisati al-Mi'raj, tentang kisah Mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha yani naik. Mi'raj itu araja, naik dari Isra, perjalanan tengah malam ya. Asra bi'abdihi laylan. Nah, disebutkan di dalam kisah Isra'ul Mi'raj tadi, annan nabiyya rufi'a lahu al-baitul ma'mur fi sama', diperlihatkan kepada nabi baitul ma'mur di langit. Yusalli fihi kulli yawm 70 alf malakin. Setiap hari salat di tempat itu malaikat sejumlah 70 ribu malaikat. Idza kharaju, kalau mereka sudah keluar dari tempat itu, lam yaudu ilaih, mereka tidak kembali lagi ke situ. Bedanya kalau Mekah Pak, Mekah itu berapa? Ramai terus. Tapi kan yang sudah pernah ke sana bisa balik lagi ke sana Pak. Ini Baitul Ma'mur, malaikatnya 70 ribu yang sudah keluar tidak kembali lagi ke tempat tersebut. Dan ini hadis yang sahih. Yang seperti ini wajib kita imani, percayai. Tidak ada modal bagi kita untuk menolak atau membangkang. Atau tidak percaya. Tidak ada kemampuan bagi kita. Ya, ini berita dari langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Al-iman bima'alimna min sifatihim. Kasifati Jibril. Kita mengimani berita-berita yang disampaikan oleh Rasul tentang sifat-sifat dan perbuatan mereka. Sifat-sifat malaikat Jibril dan perbuatan-perbuatannya atau malaikat yang lainnya diberita sebagai, kita itu meyakininya. Meyakininya. Semua berita masuk pada pembahasan ini. Kemudian yang keempat, adalah liman bima'alimna min amalihim allati yaqumuna biha minallah. Kita mengimani tugas-tugas tertentu yang disebutkan dalam nas, seperti malaikat Jibril bertugas membawa wahyu. Sebutkan dalam Al-Qur'an, nazzalahu bihi ruhul qudus. Allah lah yang menurunkannya melalui apa? Perintah utusannya ruhul qudus, yakni malaikat Jibril ar-Ruhul Amin. InsyaAllah akan datang nanti pembahasannya. Demikian pula tugas-tugas yang lainnya. Seperti tugasnya Mikail. Syekh Munafim mengatakan tugasnya malaikat Mikail adalah muwakkal bil qatri bil matari wan nabat. Ditugaskan untuk mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ini malaikat siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Israfil al-muwakkal bin nafhi. Malaikat Israfil diberi tugas oleh Allah Azza wa Jal untuk meniup sangkakala, meniup trompet as-sur inda qiyamis sa'ah, ketika terjadi kiamat dan ketika dibangkitkannya manusia. Malakul maut. Malakul maut ini terdapat lafaz, insyaallah nanti mudah-mudahan akan kita bacakan kalau tidak terlewat, Izrail namanya. Tetapi setelah diteliti, nama Izrail pakai ain, Izrail ini tidak terdapat dalam nas, yang ada dalam akhar. Sehingga Syekh Ibnu Taimin menyebutkan malakul maut namanya. Ya. Malaikat yang ditugaskan yang ditugasi untuk mencabut nyawa, itu namanya siapa? Malakul maut. Sebagaimana disebutkan dalam nas, malakul maut. Atahu malakul maut, datang malakul maut. Ya. Izrail sebuah nama yang masih dibicarakan para ulama, kan memang tidak ada nas yang jelas tentang hal itu. Yang ada adalah akhar. Sehingga kita jangan membuat nama-nama sendiri. Malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa? Samber nyawa. Ngawur itu, Pak. Ya. Kemudian berikutnya, malaikat khazinun nar atau malik. Beberapa ulama menyebut namanya malik atau khazinun nar dengan lafaz khazinun nar, penjaga neraka. Atau malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, malaikat yang ditugasi untuk mengurusi janin. Allah menciptakan manusia dalam janin seorang wanita, ibu kita kalau kita, ya, dirubah dari tadinya sperma bercampur dengan ovum, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian tulang belulang, kemudian menjadi insan secara utuh. Kemudian ditiupkan roh padanya. Kemudian ditulis bikatbih rizki wa ajalihi wa amalihi. Syakiyun am sa'idun. Ditulis apakah dia orang yang bahagia atau sengsara. Bagaimana ajalnya, berapa rizkinya. Ini malaikat. Tetapi tidak diberitahukan namanya siapa. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita akan masuk ke beberapa fatwa para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Yaqulu, seorang bertanya, Fadilatul Syekh, nawaddu an tu'tuna nubdatan khalqil malika wa hal ta'ti 'ala surati hayawan ma sah dalik. Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, kami ingin tahu tentang malaikat. Kami ingin tahu tentang apa? Malaikat. Dari apa Allah menciptakan malaikat dan bagaimana malaikat, berita yang ada disampaikan secara global dalam jawaban ini. Ya. Kemudian juga pertanyaannya, apakah malaikat juga bisa berubah bentuk? Nanti akan ada pembahasan tentang hal itu. Disebutkan 5 dalil dalam ayat dan juga dalam hadis, contoh-contoh malaikat berubah menjadi bashar, manusia. Ketika ditanya apakah bisa berubah menjadi hewan, beliau tidak menjawab. Beliau tidak menjawab. Itu butuh dalil. Ya, kalau ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh kita meyakini hal tersebut. Kita masuk pada jawaban dari Syekh. Qala Syekh, na'am. Al-malaikatu 'alamun ghadiyyun khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala min nur. Ya. Maksudnya ya, yakni beliau akan menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat adalah min nur. Dari apa? Dari cahaya. Dasar dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sebutkan di sini beberapa, ya, namun kami juga menulisnya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ya. Wa khuliqal jannu min marji min nar. Dan Allah menciptakan jin dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan seperti yang Allah sebutkan, min tin, dari tanah. Nas ini wa muslimin satu-satunya nas yang menyebutkan tentang Allah menciptakan malaikat min nur. Adapun riwayat-riwayat yang lainnya, riwayat yang dilemahkan oleh para ulama, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, seperti kalimat Allah menciptakan malaikat dari cahaya yang mulia. Lafaz seperti ini tidak dibenarkan kalimatnya. Min nur sudah. Cahaya. Adapun kalau dimertanya cahaya mana? Cahaya lampu, bohlam, ya? Apa cahaya matahari, apa cahaya apa? Jawabannya adalah ini pertanyaan yang berlebihan. Ini fuduli, pertanyaan yang berlebihan yang tidak benar. Karena kaidah berbicara masalah alam ghaib adalah mencukupkan dengan apa yang ada dalam wahyu. Tidak perlu kita bertanya-tanya melebihi dari batasan. Nanti akan jatuh pada apa? Hal yang dilarang dalam agama kita. Berujung pada penolakan atau pengingkaran. Atau paling minimnya masih mempertanyakan kebenarannya. Ini mengerikan. Atau yang lebih berbahaya ketika seorang bertanya dengan sebuah pertanyaan. Yang tidak ada jawabannya dalam nas. Kemudian dia merasa, saya lebih hebat daripada nas. Nas ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Mengerikan ini, Pak. Ini kaum Mu'tazilah jatuh pada seperti ini. Urusan beragama wahai kaum muslimin disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan mendahului Rasul. Artinya apa? Sebagaimana para salaf, mereka berhenti sesuai dengan nas, tidak melampaui pembahasannya melebihi daripada apa? Daripada nas. Nasnya seperti itu sudah selesai. Itulah kita dalam beragama. Sebagaimana para sahabat, mereka berhenti pada nas-nas. Tidak takaluf memberat-beratkan diri dalam membahas sesuatu yang tidak ada ilmunya. Bisa dipahami hadirin. Ini. Sehingga tadi wa kaum muslimin disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga yang lainnya. Qala Syekh wa kalafullah Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya kita meneruskan aja pembahasannya. Mata huliku dalam ucapannya Syekh Ibnu Taimin ada satu pertanyaan, kapan malaikat itu diciptakan? Kapan? Jawabannya wahai kaum muslimin, tidak ada nas yang menyebutkan kapannya. Hari, bulan, tahun, ya, tanggal, bulan dan tahun tidak ada. Ketika tidak ada nas, maka jangan kita membicarakan hal tersebut. Tetapi ada nas disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di saat itu sudah ada malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berbicara kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Yang dimaukan adalah Adam alaihissalatu wassalam. Khalifah yang maksudnya adalah apa? Adam. Nas ini disebut oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimin, sebagai dalil bahwasanya keberadaan malaikat lebih dulu daripada manusia. Daripada apa? Manusia. Kalau ditanya kapan, ya tidak ada jawabannya. Karena memang ini berita gaib. Kita tidak akan tahu kecuali melalui wahyu. Ketika tidak ada wahyu, tepatnya kapan, maka tidaklah kita berbicara tentang hal tersebut. Jangan kita melampaui apa yang dinaskan dalam nas Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jangan melampauinya. Apalagi dalam perihal asma wa sifat. Ini lebih riskan, wahai kaum muslimin. Kita harus betul-betul menahan akal kita, jangan liar. Kita beragama dengan agama Allah. Agama Allah itu berupa nas Al-Quran dan nas hadis. Kalau kita tidak mengikuti nas Al-Quran, nas hadis, terus kita beragama mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu? Tidak tentunya. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Auza'i dan yang lainnya menyebutkan, innamad dinu bil athar. Ini penting. Ini kaidah. Hafalkanlah hadirin. Dihafalkan. Pendek. Enggak banyak. Innamad dinu bil athari. Sesunya tak lain, beragama itu adalah dengan athar. Apa itu athar? Athar itu adalah ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu adalah asar. Kita beragama dengan itu. Kalau kita tidak mau dengan al-asar, kita berarti tidak beragama. Liar kita. Nasih seperti nos, kayaknya enggak lah. Enggak mungkin kayak gitu. Lo enggak mungkin gimana nasih kayak gitu kok. Atau liar dari sisi membayangkan, membagaimanakan imajinasinya. Padahal nasih tidak ada. Ini juga liar. Jangan jadi jil, jaringan Islam liar. Ya. Tidak mau dengan nas, maunya dengan akal pikirannya dan hawa nafsunya. Jangan, kita muslim. Kita beragama dengan athar, dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, kita lanjutkan ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin. Wa kallafahum bima syaa'a min ibadat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kallafa yang membebani. Di sini ada pembahasan, apakah malaikat itu juga seperti manusia mukallaf? Manusia kan mukallaf. Apa makna mukallaf? Makhluk yang dibebani perintah dan larangan. Sehingga siapa yang menjalani perintah mendapatkan pahala, siapa yang melanggar perintah dapat dosa. Ini makhluk mukallaf kita, al-ins wal jin. Adapun kalau malaikat, apakah makhluk yang disebut mukallaf? Beberapa mengatakan tidak, mereka tidak makhluk yang disebut mukallaf. Karena malaikat ini tidak terkena surga dan neraka. Malaikat tidak ada surga neraka bagi mereka. Adanya adalah jannah. Tempat mereka al-jannah. Fisama, mereka menyalami kaum muslimin. Yang masuk dalam surga. Salamnya mereka kepada mereka, mereka masuk surga. Adalah assalamualaikum tibtum. Ini ucapannya para malaikat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang disalami oleh para malaikat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak ada satu pun malaikat masuk neraka. Loh, itu nyatanya ada penunggu neraka. Oh, itu bukan disiksa dalam neraka. Untuk menyiksa memang yang bersifat syidadun ghilab, sangat keras, sangat bengis, sangat kejam, memang harus seperti itu kepada ahlun nar. Bukan mereka disiksa, mereka menyiksa ahlun nar. Sehingga malaikat ini memang aslinya adalah makhluk yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati berbagai macam perintah-perintahnya. La yafturun. Sebutkanlah Syekh Ibn Utsaimin, disebutkan dalam Al-Qur'an, yusabbihunallaha. Saya sebutkan, wa man 'indahu la yasakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihun al-layla wal-nahara la yafturun. Dan malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya. Dan mereka tidak pernah capek. Mereka bertasbih sepanjang malam dan sepanjang siang. La yafturun, mereka tidak pernah lelah atau berhenti. Wasafa minhum rusulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu sebagai apa? Rusulan. Rasul-rasul. Disebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulata wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, dan Allah pula yang menciptakan malaikat rusulan sebagai utusan-utusan, utusan untuk ini, utusan untuk itu. Mereka melaksanakan tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Ini dia. Ya. Uli ajniatin matna wa thulutha wa thulatha wa ruba'. Ini ada pembahasan tersendiri bahwa malaikat itu adalah makhluk yang memiliki apa? Sayap. Memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lebih dari itu. Sampai berita dari Nabi, malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap. Yazidu fi khalqihi. Masya Allah akan menambahkan pada makhluk-makhluknya sesuai apa yang Allah kendaki. Ada yang sayapnya 2, 3, 4, 5, 10. Sesuai apa yang Allah kendaki. Tetapi malaikat itu memiliki apa? Ajniha. Memiliki sayap. Kama qala Allah jalla, Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah jalla wa ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat sebagai utusan-utusan, demikian pula Allah memilih dari manusia-manusia sebagai utusan-utusan. Asy-Syaikh mengatakan, faminhum ar-rusul al-muwakkaluna bil wahyi, di antara mereka ada rasul yang diutus untuk membawa wahyu, yaitu Jibril. Apakah cuma Jibril? Tidak. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan adanya malaikat yang datang kepada rasul yang tidak pernah turun kecuali hari itu. Ini bukan Jibril. Insyaallah nanti akan kita sampaikan nasnya insyaallah. Kemudian wa minhum ar-rusul al-muwakkalun biqabdil arwah bani Adam, di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mencabut nyawanya bani Adam. Malaikat yang khusus memang tugasnya mencabut nyawa bani Adam. Sebutkan nasar beliau, hatta idza jaa ahadumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun. Dan ketika seorang di antara manusia sudah datang memang waktu kematiannya, maka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, yakni para malaikat, akan mematikan dia. Dan mereka para malaikat tidaklah berlebihan dalam melakukan tugas tersebut. Ini malakul maut. Wa minhum al-kitabah. Di antara mereka ada malaikat yang tugasnya adalah mencatat perbuatan manusia. Mencatat perbuatan manusia. Seperti disebut dalam surat idza samaa'un fatarat infitar. Inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, sesungguhnya pada setiap kalian ada malaikat hafadhah. Malaikat yang selalu menjaga, mengawasi gerak-gerik kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia. Kiram katibin, yang mencatat perbuatan kalian. Ya, sehingga kita kalau beramal soleh, tidak usah khawatir ada yang mencatatnya. Tidak usah berpikirlah buat apa amal soleh, nanti juga lupa, tidak dicatat, rugi kita. Tidak ada. Semangatlah, karena kita yakin ada malaikat yang memang ditugaskan untuk urusan ini. Mencatat amal perbuatan manusia. Demikian juga yang dicatat amal dosa. Jadi kalau mau dosa, mikir-mikir, ini saya lakukan, dicatat malaikat. Bingung. Kepriye caranya ben aja dicatat. Hah? Umpetan. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimin, apakah malaikat itu masuk ke WC ketika seorang BAB? Jawabannya apa? Jangan jawab dulu, Pak. Jangan jawab dulu. Jawabannya ada di sini. Jangan jawab dulu, salah, Pak. Jawabannya ada di sini. Fatwanya Syekh Ibnu Taimin. Jawaban dari Syekh. Ya, saya kasih tahu lombok nanti. Tidak kunjung dibaca. Sudah habis waktunya, belum dibaca, Pak. Jawabannya Syekh mengatakan, kalau malaikat rahmah, itu tidak masuk. Tetapi kalau malaikat hafadzah, al-katibin, yang mencatat perbuatan manusia, yang mengawasi manusia, itu ikut. Kan akan teman sih, Pak, orang melu. Nanti melakukan apapun di kamar mandi, enggak ada yang tahu. Ya. Tidak seperti itu. Kalau hafadzah, yang selalu dengan Bani Adam, kemanapun, tetap dicatat, itu tidak pernah hilang, terus menerus. Mengerikan kaum muslimin. Sehingga tidak ada satupun belahan bumi ini kalau seorang melakukan dosa kecuali pasti diketahui. Pasti dia apa kan? Diketahui. Adanya malaikat yang hafadah, yang menulis katibin. Mengerikan. Yaktubuna amala bani Adam. Mereka selalu menulis perbuatan-perbuatan bani Adam. Bahkan bukan hanya perbuatan. Ucapan pun ditulis. Ya. Ma yalfidhu min qalin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan satu pun ucapan pada lafaz manusia, pada mulut manusia kecuali di situ ada raqib dan ada atid. Qala shay yahfadhunahum min amrillah wa minhum as-siyahun. Di antara malaikat itu, as-siyahun, siyahah, malaikat yang seling keliling-keliling di muka bumi ini, fituruqat, di jalan-jalan, yaltamisuna halaqat dzikri. Ya, yaltamisuna halaqat dzikri. Mereka mencari-cari halaqat dzikri. Halaqat dzikri yang dimaukan adalah majlis ilmu. Kalau ada kalimat halaqat dzikri, halaqah-halaqah dzikir, itu yang dimaukan dengannya adalah halaqah yang syar'i, talabul ilmi, ya. Bukan halaqah zikri dengan zikir berjamaah bareng-bareng, ayo istighfar bareng-bareng, astaghfirullah bareng-bareng, ini tidak ada, ya. Atau bertasbih bareng-bareng, bertakbir bareng-bareng, dipimpin satu orang, dihitung sekian, tidak ada, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti pada maghrib sebut agak kita pas bawa buku Riyadhus Shalihin juga. Di situ terdapat hadis tentang penyebutan ini. Dan kalau kita baca hadis ini, mudah-mudahan akan menggugah kita untuk kita semangat thalabul ilmi. Adanya malaikat yang mencari majlis zikir, majlis ilmu, ketika mereka mendapatnya mereka mengatakan halumma ila hajatikum. Ayo di sini. Ini ada halaqah zikr. Ini ada majlis ilmu. Tahan-tahan di sini-sini. Mereka pun mendatanginya. Mengerumuninya. Dengan sayap-sayap mereka. Sampai memenuhi antara bumi dengan langit. Naungan tersebut. Allahu Akbar. Ya kita yakin, Pak. Walaupun di sini jane. Di dalam negeri. Mereka ton. Ini alam ghaib, Pak. Ya. Jangan kita anggap dengan akal kita dalam menyikapinya. Wahyu. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti kalau udah lupa. Disebutkan juga di sini oleh beliau berbagai macam sifat-sifat, ya. Syekh mengatakan wa qathabata an-nabi annahu ra'a Jibril walau sittumati janah, telah sabit dalam sahih Nabi melihat Jibril, Nabi melihat Jibril ala suratihi, dalam bentuk aslinya, dan hanya beliau, tidak bersama dengan para sahabat. Tidak disebut di waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, bareng-bareng dalam yo, enggak ada, Pak. Hanya Nabi alaihissalatu wassalam saja yang mampu melihat hal itu. Fi suratihi. Memiliki 600 jenah, 600 jenah. Qad sadal ufuk. Kemudian kata beliau, walakin ma hadza law qudrah. Akan tetapi bersama dengan ini kata Syekh, malaikat Jibril yang sebesar itu bisa berubah wujud menjadi manusia dalam beberapa kali kesempatan. Ya, akan kita bacakan insyaallah. Ini penyampaian dari Syekh nanti Al-Adillah akan menyusun. Wa yakuna ala surati insani. Kama jaa fi hadits Jibril. Hadis Jibril, hadis yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada pada Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Itla'a bainama nahnu julusan an-nabi sallallahu alaihi wasallam itla'a rajulun shalbi disriha. Hafalan dum hadis ini Arba'in Nawawi yang kedua. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, bermajlis bersama Nabi, ngumpul para sahabat, ta'lim. Dan itulah yang Rasulullah lakukan dengan para sahabat, penyampaian ilmu. Ittala alaina rajulun, di saat itu muncul tiba-tiba seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyabi wa syadidu saudi syari. Sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. La yurali athar safar wa la yarifu min ahad. Tidak diketahui bekas-bekas safar, enggak ada dekil, enggak kucel, ya. Orangnya bersih, masya Allah. Tapi anehnya tidak seorang pun di antara kita tahu. Ini di antara dalil bahwa itu adalah malaikat Jibril yang berubah dengan apa? Bentuk al-bashar, manusia. Panjang pembahasan dari beliau. Di antara dalil yang menyebutkan Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril kalau membentuk, ya tashakkal, berubah bentuk menjadi bashar, manusia, itu yang serupa dengan itu adalah sahabat beliau namanya Dihya. Kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim dilihat oleh Nabi, yang paling mirip dengan Ibrahim adalah saya. Ini beliau sendiri, Muhammad alaihissalatu wassalam. Mirip dengan Ibrahim. Adapun kalau Jibril, kalau sedang yatasyakkal, miripnya dengan sahabat beliau namanya Dihya. Ya? Disebutkan Syekh, wa kama jaa ilaihi bisuratin dihil kalbi. Sebagaimana datang kepada Rasul, Jibril dalam bentuk seperti sahabat Dihya. Ya, Dihya baki hak al-kalbi atau al-kilbi. Wa kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kisah tsalatsah min bani Israil abras aqra'ul a'ma. Demikian pula dalam dalil yang tidak asing adanya malaikat yang datang kepada tiga orang dari kalangan bani Israil, si botak, si buras, dan si buta. Pernah dengarkan kisah ini? Belum pernah? Kalau maling kundang pernah dengar, Pak? Kita ini kisah-kisah yang bagus-bagus jarang hafal, tapi yang maling kundang, kisah ya, Jaka Tingkir, Jaka Taruban. Ada Jaka Taruban? Saya malah enggak tahu, Pak. Fa'ala ikhwan. Ada seorang malaikat bi suratil bashar datang ke tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang satu abros, si butak, si disebutkan oleh Syekh di sini kisahnya adalah al-abros wal-aqra wal-a'ma. Botak, kemudian buras, kulitnya berwarna-warni, kemudian a'ma, orang yang buta. Ini disebutkan oleh ulama sebagai dalil bahwa malaikat datang kepada manusia tidak selalu itu Rasul. Tidak selalu yang didatangi oleh malaikat itu Rasul. Nyatanya hadis ini. Dan juga adanya seorang yang dia zarun ahan lillah. Ada seorang yang berziarah singgah ke temannya. Dia mampir ke temannya. Temannya ini semata-mata karena dia mencintai karena Allah. Yuhibbuhu lillah. Gak ada urusan duniawi, gak ada urusan keuntungan atau apa, enggak. Saya datang ke sana memang karena Allah. Maka malaikat memberitahukan, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwa manusia datang kepada seorang manusia, ya, tidak mesti itu adalah seorang rasul. Bisa difahami hadirin? Maghribnya masih lama apa, Pak? Jam 6 lebih 5 ya. Apa lebih 10? Lebih 5. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Masya Allah. Panjang jawaban dari beliau. Demikian juga beliau berbicara tentang malaikat yahsulau ghinau al-qisma syura'a thumma innal malaikata alaihi salatu wassalam lahu qudra 'azimah. Malaikat memiliki kekuatan yang besar, wa sur'atun 'azimatun fi tayran, dan memiliki kecepatan yang sangat cepat dalam terbang, ya, wal wusul ilal ghayat, begitu cepat melesat sampai pada tempat yang dituju. Dalil yang beliau sampaikan di sini adalah kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Di saat itu adalah Allah berfirman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla ya'tuni muslimin. Wahai al-mala', anak buahnya Nabi Sulaiman. Jin di situ, manusia di situ, macam-macam. Beliau menguasai semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, ini atika qabla an takum min maqamik, aku akan datangkan singgasana Ratu Balkis sini sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, sebelum ngadek di sana, Pak. Ini Jibril min al-jin. Tetapi di sini disebutkan kata Syekh, di saat itu qala ifrit min al-jin an atika bihi qabla an takum min maqamik wa inna alayhi laqawiyyun amin. Allah mengatakan ifrit min al-jin mengatakan, aku akan datangkan singgasananya Balqis sebelum kau berdiri di tempatmu. Artinya orang berdiri cepat apa tidak, Pak? Cepat. Duduk belum lurus berdiri sudah ada. Cepat sekali, luar biasa kaum muslimin. Disebutkan di sini, Syekh mengatakan, adapun malaikat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Tetapi di waktu itu ada seorang manusia yang memiliki ilmu tentang kitab, yakni rajulun salih. Kata Syekh, ini adalah seorang yang salih. Qala alul 'ilmi inna hadha rajul da'a Allah 'azza wa jalla. Berkata para ulama tentang tafsir ayat ini, orang ini da'a Allah, hadar rajul da'a Allah. Orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya. Fahamalatil malikatul arsy hatta wada' min di Sulaiman. Ketika itu juga Allah mengabulkan doanya orang yang soleh ini, malaikat mendatangkan singgasana itu sebelum berkedip matanya Sulaiman. Sudah ada. Wah, lebih cepat mana, Pak? Ini kan kemedip, coba Pak, kayaknya, Pak. Tidak usah kemedip, sudah kemedip dari tadi, ngantuk. Luar biasa ini. Kata Syekh, ini menunjukkan kemampuan yang sangat cepat yang dimiliki oleh para malaikat. Dan di sini bukan hanya malaikat Jibril yang sangat cepatnya seperti itu. Allahu Akbar. Makhluk yang sedemikian hebat tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lemah seperti ini, melaku berakongang, ya, melaku maksiat tok. Nauzubillahi min dzalika qaumul muslimin. Kadang kalau besar sedikit, kuat sedikit, jadi sombong. Ikut fitness, dadanya maju ke depan cuma berapa senti majunya. Sudah senangnya pakai kaos. Tiban kelapa mati Pak Nazar. Lagi duh. Kita ini ya Allah lemah, penuh penyakit, musibah malapetaka. Tapi kita na'udzubillahi min dzalik, kebanyakan tidak bisa menahan hawa nafsu. Tentang hawa nafsu baru kemarin kita bahas di masjid apa sana Pak? Ali bin Abi Thalib. Masjid mana? Tegal. Yes. Tentang hawa nafsu yang kita bacakan kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Mudah disebutkan di sini pula oleh beliau hadis yang lainnya adalah kisah tentang ketika disebutkan dalam kitab Ahkamul Janais, hadis yang panjang tentang perjalanannya ruh orang yang mukmin ketika mendekati sakaratul maut. Hadis panjang ya kaum muslimin. Disebut oleh Syekh, fatakbidu al-malaika alam tara anna al-insana yamut fatakbidu al-malaikatu ruhahu wa tas'udu biha ila Allah azza wa jalla idza kana mu'minan ila ma fawqa samawati wa tu'ad ilayhi ruhahu idza dufina fi qabrihi wa qul hadha yadull ala anna al-malaikata alayhi salatu wa salam lahum quwwatun 'azimatun wa sur'atun 'azimatun wa man arada yakifa 'ala shay'in min awsafihim wa ahwalihim فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ مِنْهَا كِتَابُ الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ لِابْنِ كَثِيرٍ. Kata Syekh, seorang mukmin ketika dia meninggal dunia, begitu dicabut nyawanya oleh malakul maut, tidaklah dibiarkan kecuali langsung diterima oleh rombongan malaikat bidul wujuh. Malaikat yang wajahnya menyala, bidul yani nyala, putih bersih, membawa kain kafan minal jannah, hanut minal jannah, minyak wangi dari surga, sangat halus, sangat mahal, sangat mewah, sangat wangi. Diterimalah ruhnya orang yang mukmin ini. Pernah mendengar hadisnya Bapak? Antum bisa lihat dalam kitab Ahkam Janais, panjang hadisnya. Hah? Begitu diterima oleh malaikat rombongan ini. Malaikat rombongan ini bukan malakul maut. Malakul maut tugasnya sudah selesai mencabut nyawanya. Nyawanya orang yang mukmin dicabut itu seperti penggambarannya. Karena kata Nabi seperti air yang keluar dari minfai. Dari keluar dari ujung teko. Dur seperti itu. Air kalau dikeluarkan dari teko kan mandur. Mudah atau gampang? Mudah. Dan gampang. Ya. Masya Allah. Adapun kalau ruhnya orang kafir, itu seperti hanya paku yang runcingnya membelok seperti mata kail, dimasukkan ke dalam kapas dalam keadaan basah, meblul. Tentunya kalau ditarik, itu akan terbawa kapasnya. Dur, seperti itu. Itu sangat sakit sekali. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan muslimin. Amin. Dengan kematiannya. Walaupun demikian tetap innal maut, innalil mauti sakarat. Nabi mengatakan kematian tetap ada sakarat. Sakarat, sekarat bahasa kitanya. Sekarat itu bagikan seperti seekor anak kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nah, ketika rombongan ini sudah menerima ruhnya, dibawa kata Syekh disebutkan nasihat beliau, dibawa ilallahi azza wa jalla. Cepat gila. Dari bumi ke langit. Tembus langit. Sampai Allah menerimanya. Wa tudul qabul. Diterimalah dia oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Cepat sekali. Dan berbagai macam pertanyaan jawaban Syekh. Yang barang siapa yang ingin melihat kembali banyak kitab. Di antaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karima Ibn Kathir atau Sahih Bukhari. Ada bab tentang malaikat. Sahih Muslim juga banyak. Kemudian Tafsir Ibn Kathir juga banyak memuat tentang hal tersebut. Yang berkaitan dengan Alamul Malaikah. Pertanyaan berikutnya. Manakah yang lebih afdal? antara manusia dengan malaikat. Mal bi afdal, Pak. Jangan jawab ada di sini jawabannya. Ya, jenengan terpancing mau jawab. Hebat sekali antum. Fi hadha su'al fadl tasyih, hal hunaka adilatun tadullu ala afdaliyati al-malaikah ala salihin min bani bashar? Wahai Syekh, apakah ada dalil tentang keutamaan seorang manusia yang saleh, rajulun saleh, manusia yang saleh dibandingkan dengan malaikat? Dalam hal ini Syekh menjawab, al-jawab Syekh, hadhihi al-mas'alah yal mufadalatu bain al-malik wa bain as-salihin min al-bashar mihlafun bain al-ilm. Kata Syekh, pembahasan tentang manakah yang lebih utama, malaikat atau seorang manusia yang saleh, dengan catatan manusia yang apa? Yang saleh. Manakah yang lebih utama? Fi khilaf di antara ahli ilmi, ada berbeda pendapat. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, panjang lebar tentang perbedaan ini. Di antaranya saya menyebutkan di sini. Wa qul minhum adlad al-wah fima yahtaju bihi min nusus, walakinnal qawl ar-raji, akan tetapi yang raji dirajikan Syekh Ibnu Taimin, yang raji dalam ini yuqal innas salihin min al-bashar afdalu min al-malaikati bi'tibari nihaya. Jawabannya adalah seorang manusia yang saleh, yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid, ini lebih mulia daripada malaikat. Tetapi bi'tibari nihayah, dilihat dari akhirannya. Akhirnya bahasa kitanya finishnya, akhirannya. Ya. Fa inna subhanahu wa ta'ala yu'addi lahum min ath-thawab ma la yahsulu mithluhu lil malaikah. Hal ini dikarenakan Allah memberikan pahala yang melimpah bagi orang yang saleh lebih daripada para malaikat. Ya. Fiman alam, dan itu yang kami ketahui. Balwa anal malaikati fa mukirim. Bahkan malaikat itu termasuk dari golongannya mereka orang yang saleh ini. Yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, adapun wa amma bi'tibaril bidayah, adapun kalau dilihat dari sisi start, dari sisi permulaan, dari sisi awaliyah, maka fa innal malaikata afdal li'anna mukhliqu min nur wa jubilu 'ala ta'atillah. Dari start awal ya malaikat lebih mulia, mereka diciptakan dari cahaya, kita diciptakan dari tanah, dan Allah ciptakan malaikat memang bagi jibilu 'ala ta'ah, diciptakan tabiatnya untuk taat, bukan untuk maksiat. Paham kalimat ini? Kalau mau paham, perhatikan sini. Dalam setar, setar itu bidayah. Manusia belum melakukan apapun, padanya terdapat falhamaha fujuraha wa taqwaha dalam diri manusia. Ya. Setar awal manusia seperti itu. Malaikat memang sudah utama. Tetapi ketika ada seorang manusia yang Allah berikan hawa nafsu, yang Allah, pada kita semua ada hawa nafsu ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha, pada diri kita masing-masing ada yang seperti itu. Ketika dia sholat, dia bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa mengalahkan syaitan, dia bisa mengalahkan bisikan, dia taat terus, iman terus-terus, di akhirnya finishnya, ini lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau di awalnya malaikat lebih afdal daripada semua bashar. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Maka luar biasa wa kaum muslimin, jadilah kita manusia yang saleh, yang takwa, yang tauhid, yang alim, yang taat. Allah akan memberikan pahala yang melimpah kepada orang tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah. Wallahu a'lam. Sabni yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.